Sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Tuhan, ampuni aku. Berlinang air mata bila ku sebut namamu. Tuhan, bergetar hatiku. Ku telah lama lupakanmu. Gelap hati, gelap jiwa, gelapnya hidup. Di surga, namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridamu. Beri aku kesempatan untuk menjadi yang lebih. Apa pedih siksa yang telah engkau jadikan.